penegasan. La yastawi, tidak sama. Ashabun nar, penghuni api neraka, api. Ya, wa ashabul jannah, dan penghuni surga. Ashabul jannah, penghuni jannah, surga. Humul faizun, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Sekiranya kami turunkan Al-Qur'an ini di atas gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk dan terbelah dari karena takutnya kepada Allah. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Lau sekiranya anzalna, kami turunkan, Allah ini ya, hadzal Qur'an, Qur'an ini, ini Qur'an, Qur'an ini, ala jabal, atas gunung, la ra'aitahu, pasti kamu melihatnya, melihat gunung itu, khasyian, gunung itu tunduk, mutasaddian, terpecah, terbelah. Min khasyatillah, min dari huruf jar itu kan, min khasyatillah, dari takutnya kepada Allah. Wa tilkal amsal, dan itu al amsal, perumpamaan. Nadribuha, yang dibuat, kami buat kata Allah, linnas, untuk manusia. Apa tujuan perumpamaan itu? La'allahum yatafakkarun, supaya mereka berfikir. Baik, yang ingin mencoba untuk membaca, silahkan ya, kami berikan kesempatan di 0812-828-7881, 0812-828-7881. Di surah Al-Hasyr, surah ke-59, dari ayat ke-18 ya. Ya ayuhalladzina amanuttaqullaha wal tanzur nafsuma qaddamat liyaghad. Kami berikan kesempatan untuk ibu dan bapak yang ingin mencoba membaca, silahkan ya, dispensasi. Dan untuk murotalnya bisa dipersiapkan untuk hari Kamis itu surah Al-Mumtahanah. Surah Al-Mumtahanah ayat 1-13. Kemudian diteruskan dengan surat As-Saff ya, ayat 1-14. Surah Al-Mumtahanah ayat 1-13. Untuk besok hari Kamis, kemudian diteruskan dengan surat As-Saff ayat 1-14. Baik ibu dan bapak yang ingin mencoba ya, silahkan, terutama untuk yang sudah lancar ya, di 0812-828-7881, surah Al-Hasyr, surah ke-59, ayat yang ke-18. Seharusnya hari ini adalah tafsir, karena satu dan lain hal kami coba berikan kesempatan untuk ibu dan bapak membaca ya, mencoba membaca surah ke-59. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Baik, ada yang masuk dulu ya. Kami berikan kesempatan untuk ibu dan bapak mencoba. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu? Iya. Ya. Silakan. Bu Aisyah. Oh, Bu Aisyah. Radionya dikecilkan di sana ya. Radionya. Iya, mangga silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Miletnya buka lagi ya tuh. Ya tutup lagi. Jangan jin, jim. Ya jim. Nah begitu. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha waltanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Iklannya samar sedikit. Inna allaha khabirun bima ta'amalun. Inna allaha khabirun bima ta'amalun. Wa la takunu kallazina zullah. Nah, nanya dua. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Terus. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalil laraitahu khashi'an. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalil laraitahu khashi'an mutasaddian. Laraitahu khashi'an mutasaddian. Laraitahu khashi'an. Shin besar. Iya, shin besar. Keluarin anginnya itu. Laraitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Watilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa hari ini, hari Rabu, tanggal 23, ya. 23 ya sekarang. Ada taklim di Bidakara terbuka untuk umum, ibu dan bapak yang ingin hadir pada salat zuhur ya di sana di Masjid Ulil Albab, terbuka untuk ibu dan bapak yang ingin hadir. Hari Jumat ada di taklim kami ada di Depok ya, Jalan Kartini 58. Silakan. Baik, kami berikan kesempatan masih di 0812 8287881, 0812 8287881, ya silahkan yang ingin mencoba ini. Kenapa kok harus di nomor ini? Karena kami rekam ya, jadi kalau di telepon biasa bromnya terlalu besar noise-nya ya. Jadi setiap kami siaran kami rekam gitu, jadi suaranya ada di komputer. Dilihat ayat yang ke-22-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Wallahu alladhi la ilaha illahu al-malikul kudus wassalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun wallahu al-khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Ya, coba lagi ya. Di ayat ke 18 surah ke 59 kami berikan kesempatan. Silakan. Ayat ke 18 ya, diulang. Surah ke 59 surah Al-Hasr. Baik, yang ingin mencoba silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ibu? Ibu Adil Depa. Silahkan. Dari awal lagi dah, dari ayat 18 ya. Iya, iya, iya. Yang kencang suaranya ya. Oh, kenapa ini? Iya, silahkan. A'udzu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jangan lupa takallah wa taqullah ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Allahnya tafhim, tebal. Diulang. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Jangan takullah, takullah. Allahnya takullah. Iya. Heeh, tebel, tafkhim kan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, bukan takullah. Taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Gitu. Kenapa ini teleponnya gersek-gersek? Enggak tahu. Ayo lagi. Gersek. Ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Qaddamat hamas. Qaddamat lighad gitu ya. Qaddamat. Iya. Wattaqullah. Ah, sama. Wattaqullah, jangan wattaqullah. Wattaqullah gitu. Tebal ya, tafkhim. Wattaqullah. Iya. Innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kallazina nasullah. Sama. Jangan nasullah, nasullah. Allahnya ada W-nya seakan-akan. Nasullah. Nah, gitu. Ya, wala takun. Wala takunu kallazina nasullah fa ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an khashi'an shin kha la ra'aitahu la ra'aitahu la ra'aitahu pendek la ra'ai la ra'ai la ra'ai La ra'aitahu khashi'an mutafaddi'an min khasyatillah. Wa tilkal amsalu. Jangan ditahan, idhar. Wa tilkal amsalu nab. Wa tilkal amsalu nabribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Terima kasih. Siapa ini? Terima kasih Pak Ustaz. Ibu siapa? Buati dia Pak. Buati? Ya. Oh iya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tetangganya Pak Prianto, Bu Ais ya. Baik. Ayat 22 nya ya, diteruskan. Wallahu allazi la ilaha illa hu alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Ya. Di 0812 8287881 ya. Kami berikan kesempatan ibu dan bapak yang ingin mencoba surah ke-59 surah Al-Hasyr. Ayat ke-22 sekarang. Ayat 22 ya. Di 0812-828-7881. Nah, ingin bertanya apa ini informasi ke nomor itu ya. Silahkan. Kenapa sih Pak Ari pakai nomor itu? Nggak, telepon biasa aja. Kalau telepon biasa untuk ngaji ini ngebrom. Coba aja nanti di ulang tahun ya. Kedengeran ngebromnya. Karena setiap siaran saya rekam di komputer, itu jadi suaranya lumayan bening ya. Itu. Dan hari ini insya Allah ada taklim saya di Bidakara ya, terbuka untuk umum di Masjidulil Albab untuk ibu dan bapak, silahkan yang ingin hadir pada sholat zuhur ya. Hari Kamis di pada timah, hari Jumat insya Allah di Depok ya, Buati itu. Di Depok di Jalan Kartini 58. Untuk indeks Quran sudah jadi, lagi diperbanyak ya, banyak yang SMS. Kapan Pak Ari jadinya? Lagi, kita lagi ya nunggu daftar isinya sih ya, Bu Erni kalau memungkinkan. Enak sekali kalau ada daftar isinya ya. Nggak ada daftar isi juga enak banget, apalagi kalau ada daftar isinya ya. Tapi ibu repot kali ya mengerjakannya. Assalamualaikum. Radionya dikecilkan ibu ya. Ibu, volume radionya dimatikan aja. Oh, iya. Ibu dengar di handphone ibu. Iya. Ya, siapa ini? Surat keberapa? Ayat keberapa? Ayat ke-22. Huwallahu alladzi. Surah Al-Hasyr masih. Ya, nanti dulu. Bentar. Iya. Ayat ke-22. 22 ya? Iya. Huwallahu alladzi. Ada. Okay. Surah 59 Al-Hasyr. Jadi kalau Quran Allah itu, ya? Nah iya itu yeah. Nomornya di ujung. Yeah, siapa ini? Ya, siapa ini? Oh Bu Siti. Bu Siti di mana? Di PMG 2. Mana tuh PMG 2 tuh di mana? Tambun, Jalan Mutiara Gading 2. Baik silahkan. Oh, iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Himinash. Di buku tajwid halaman 7 di sana ada tulisan ta'udnya. Jimnya juga keras gini Bu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jim gitu Bu. Iya. A'udzu billahi minasy. Bukan himinos, himinas. Himinas. Iya, iya. Kalau himinos mah sod. Himinash. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa hu. Jadi panjang, Bu. Jadi panjang. Wallahu alladzi la ilaha illa hu. Wallahu alladzi la ilaha الغيب والسهر. Sin besar. Sin besar the. Aha, gitu atau ya. Alimul ghaib was-sahad. Was-sahad. Was-sahad. Nih, jadi sin besar itu mulutnya dibuka ya. Ayo. Nanti Ibu belajar. Ayo, huar. Ar-Rahmanur Rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa الملك القدوس السلام المؤمن المحيمن الغيب عزيز الملك القدوس السلام المؤمن المحيمن العزيز الجبار المتكبر متكبر متكبر biasa aja Subhanallahi amma yusrifun. Oh iya, sinnya belum keluar tuh. Subhanallahi amma yushin yushrikun musyrik yushrikun. Subhanallahi amma yusrifun. Wallahu al-khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ha kecil dulu yusabbihu ha kecil baru ha dada yusabbihu lahu yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wahuwal azizul hakim. Secara umum Ibu sudah bagus, tinggal makhraj hurufnya ya. Huruf-huruf beberapa huruf dilatih kembali. Shinnya, hak kecil sama hak dadanya. Kemudian hamzahnya, ya kadang-kadang berbau ain. Terima kasih Ibu. Sadaqallahul azim. Makasih Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu sudah kenal huruf, sudah bisa baca, tinggal memperbaiki. Iya. Oh gitu ya. Terima kasih Ibu ya, Ibu di Cipinang. Saya belum lihat. Saya pikir belum ada daftar isinya. Jadi mau difotokopi agak apa? Agak nunggu-nunggu. Pak Ustaz, indeks Quran dan buku tajwid dan Quran terjemah di mana? Ya, Quran terjemah banyak di toko-toko buku ya. Pokoknya beli Quran terjemah Departemen Agama. Atau yang seperti saya punya ini apa ini? Ya, ini bagus sekali, ada catatan kakinya di itunya ya, di bawahnya. Jadi enak gitu loh. Kalau baca bawahnya itu langsung ada apa ini? Bukunya ini Quran terjemah Departemen Agama tapi ya. Tapi diinikan oleh Al-Jumanatul Ali. Seunting mutiara yang mahir. Ditulisnya ini oleh Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran. Lajnah Pentasih Musab Quran. Departemen Agama. Tapi penerbitnya ini penerbit GR. Ya. Ini bagus ini. Oh, bukunya ada saya di toko-toko waktu ke Senin. Al-Jumanatul Ali, Al-Quran terjemah. Yang lain juga sama bagusnya. Cuman kadang-kadang kalau yang lain cari catatan kakinya tuh di halaman lain gitu lah. Ini kebetulan yang saya ada juga beberapa sama. Jadi kalau ada nomor catatan kaki footnote-nya langsung ke bawah gitu, ada. Jadi enak. Lebih memudahkan. Kalau untuk indeks lagi diperbanyak. Jadi nanti silakan Ibu dan Bapak yang sudah memiliki indeksnya sebarkan gitu ya, perbanyak di tempat masing-masing. Karena kita ingin agar orang muslim ini muslimah bisa hafal, bisa paham Quran gitu ya. Kan kemarin itu nyari alamat itu kalau enggak tahu denahnya enggak sampai, kalau enggak nanya enggak sampai. Oh, ke mana sih Bu Ati? Saya mau ke undangan ke Bekasi, tahu alamatnya enggak? Enggak, ya, enggak sampai. Nah, dengan alamat itu kan denah, oh ini RT-nya sekian, RW-nya sekian, nomor sekian, jalan anu ketemu, sama Quran juga. Oh, tentang iman tuh ada di sini, ya, di sini gitu ya. Jadi silakan nanti kalau sudah jadi ke rumah yatim Sabtu dan Minggu ya. Buku tajwid juga ada di sana. Silakan. Sabtu dan Minggu, karena hari lain saya ada kegiatan di luar. Jadi Sabtu Minggu itu di rumah yatim. Silakan. Gitu ya, sudah dapat indeks Qur'annya ada 4 jilid itu, tapi yang baru selesai jilid pertama ya, Ibu ya. Itu ada dari sini saya enggak lihat, saya pikir belum ada, jadi belum saya berani kopi perbanyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Pak Ari, saya mau nyoba, Pak. Silakan. Pak, siapa ini? Pak Muhtar dari Pondok Gede. Pondok Gede, mangga saya. Iya, betul. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari maqaddamahnya, dari wal tanzur. Maqaddamah li god. Ya. Wa taqullah. Ah, ada tasjidnya nih. Sudah bagus, Bapak tinggal tasjidnya. Bukan wa taqullah. T-nya dua. Wa taqullah. Gitu, Pak. Lagi. Wa taqullah. Iya, betul. Innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kallazina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. Sadnya, sinnya disad kan ya, Pak ya? أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشئا متصدعا من خشية الله. من خشية الله. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Terima kasih. Sudah bagus, Bapak tinggal tasjid jadi ya. Jangan ya, lupa tasjid. Baik. Shadaqallahul Azim. Terima kasih, Pak Ari. Sama-sama, Pak Muhtar. Assalamualaikum. Kami berikan kesempatan kembali untuk Ibu dan Bapak ini. Apa nih? Pak Ari, mohon info untuk daerah Bojonggede. Di mana? Di mana ya Bojonggede ya? Barangkali lagi saya ke Depok nanti ya. Ke Kartini 58 nanti bisa dibawakan. Bisa untuk diperbanyak. Silakan ya. Karena memang tujuannya kita ingin melek gitu loh. Ingin melek. Ya selama ini kan jujur aja. Gitu ya. Kita baca Quran berulang-ulang. Tapi kita gak ngerti isinya. Soal pahala mah iya. Itu tidak diragukan lagi. Bedanya Quran dengan kitab lain, dengan bacaan lain. Quran itu membacanya saja sudah dapat pahala. Tapi apa iya? Hanya sebatas pahala. Padahal Al-Quran itu kan hidayah, hudan. Bagaimana bisa menjadi hidayah kalau kita tidak ngerti isinya Quran? Kita kan gak ada ilmunya untuk mengupas Quran. Betul. Kalau kita ingin menerjemah langsung, menafsirkan langsung, kita tidak punya ilmunya. Makanya kita baca hasil karya orang yang pintar, gitu kan. Orang yang pintar pasti pakai referen orang pintar, gitu kan. Karena kita tahu, tidak pakai referen orang bodoh. Ini terjemah Departemen Agama itu karya orang-orang pintar, ulama-ulama kita. Kita tinggal baca, gitu ya. Karena kalau menerjemah sendiri, mah susah. susah apa? Ya harus banyak punya kemampuan bahasa Arab, nahwu sorb dan segalanya. Ini tinggal baca aja. Enggak jelas dari terjemahnya, beli tafsirnya gitu. Tafsir itu apa? Penjelasan. Misalnya ada pengertian, ada kata bisa. Bisa itu apa sih? Oh, bisa itu bisa dapat, bisa ular kan gitu. Dijelaskanlah kalau bisa ular itu seperti ini, seperti ini. Kalau pengertian bisa itu dapat. Saya bisa membaca Al-Qur'an. Oh, saya dapat membaca Al-Qur'an. Saya kena bisa ular. Nah, ini dijelaskanlah. Nah, itulah tafsiran. Perlu penafsiran itu saat ayat-ayat, karena ayat Qur'an ini kan global. Ada Qur'an itu yang jelas, terperinci, ada juga yang global ya, dalam artian mujmal masih perlu penafsiran. Ayat itu ya. Ada yang mutasabihat, ada yang muhkamat. Nah, ini maka perlu beli tafsirnya. Sekarang mah di toko buku banyak. Itu juga karya orang pintar menerjemahkan. Dulu mah enggak ada gitu. Ada terjemah mulai dari Jalalain. Belakangan ada tafsir Imam Syafi'i itu 3 buku. Memang harganya cukup lumayan ya, 500 lebih. Ada tafsir Buya Hamka, ada tafsir An-Nur Hasbi Asidiki, ada Fijilal Quran, ada Ibnu Katsir gitu ya. Ada tafsir Qurasyihab, banyak itu tafsir-tafsir ya. Tinggal bacanya, mau bacanya aja. Ya, belinya juga mahal. Ya kalau enggak ada uang kan bisa ke perpustakaan. Atau dulu lagi saya sekolah mah ke toko buku ya, baca-baca, ya ada yang bagus ya dibeli gitu ya. Gitu. Ya, kalau enggak bagus kan enggak. Iya. Pak Ari, perangkat tajwidnya sudah ada belum? Perangkat yang mana ya? Lagi disusun sih ya, disusun ulang. Itu yang dari Bandung belum jadi, lagi nunggu kita juga ini. Gitu ya, ini apa lagi? Kemudian apa katanya? Pak Ustaz, bagaimana cara mendapatkan buku indeks Quran? Kalau kita apa? Kalau kita beli dengan bukunya. Oh, di Tebet. Iya. Bisa nantilah gampang ya. Ke rumah yatim nanti diperbanyak. Sudah diperbanyak, nanti ibu silakan perbanyak di tempat masing-masing. Tidak untuk dijual belikan ya. Silakan bagi-bagi fotokopi ulang. Tapi ya. Pari baik surat apa? Ih, ketinggalan. Surah ke-59 ya. Surah ke-59 ayat 18. Ini kalau orang yang sudah haji mah sudah umroh dengar surat ini seringkali dilantunkan di sana ya, di tanah suci. Entah di Mekah ya, di apa di Madinah. Saya mah belum ke sana ada itu kata orang. Silakan ya. Baik, coba masih ada waktu 4 menit. Mohon maaf jadi untuk tafsir saya berubah formatnya nanti kita cari ayat-ayat hukum ya. Karena kalau surat itu lama kita menafsirkannya. Jadi kita pilihkan ayat-ayat hukum. Misalnya tentang hukum pernikahan, hukumnya idahnya bagaimana gitu ya. Nanti mengangkat anak-anak itu seperti apa, adopsi seperti apa, nanti kita lihat ya ayat-ayatnya. Jadi kita setelah indeks Quran Senin Selasa, Rabu Kamisnya kita kupas itu penjelasannya, tafsirnya. Baik, dilihat surah ke-59, surah Al-Hasyr, ayat ke-18. Untuk besok ya, disiapkan surah Al-Mumtahanah, ayat 1-13. Kemudian surah As-Saffat, ayat 1-14 juga. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون